Ketika seorang meninggal dalam keadaan meninggalkan amalan saleh dan lebih dari itu meninggalkan anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan terhadap dia, berarti bagi dia adalah hanya sekedar perpindahan dari darud dunia, dar yang penuh musibah, yang penuh cobaan kepada dar yang lebih nikmat dan yang lebih baik. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut, ketika Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan sakit yang parah menjelang sakaratul maut, Fatimah radhiyallahu anha pun gak tega dan gak sabar melihat ayahnya begitu parahnya pingsan. Seketika beliau pun kemudian sadar pingsan dan beliau sadar, Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wa karba abata, duhai betapa payahnya dan betapa parahnya perjuangan ayahku menjelang wafatnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar jeritan sang anak yakni Fatimah Rasul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menjawab ketika sadar, la karba ala la karba ala abiki ba'da al-yawm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, ketahuilah bahwa ini adalah perjuangan terakhir, kesulitan terakhir yang dialami oleh ayahmu dari perjalanan dunia ini. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperkuat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal. Datang kemudian beliau membuka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Nabi Allah, tibta hayyan wa mayyita. Wahai Nabi Allah, engkau adalah manusia yang tetap baik walaupun engkau telah meninggal. Semasa engkau hidup adalah manusia yang terbaik, setelah engkau meninggal juga tetap engkau adalah manusia yang terbaik. Inilah ukuran kita, bahwa ternyata kematian memang adalah musibah, tetapi bukan musibah secara mutlak. Yang namanya musibah secara mutlak, kalau ketika orang meninggal dalam keadaan belum sempat sholat, meninggal dalam keadaan belum sempat berbakti kepada orang tua, meninggal dalam keadaan orang tua marah, orang tuanya jengkel karena kedurhakaan dia, meninggal dalam keadaan bakhil, dalam keadaan belum menunaikan ibadah sedikit pun, yang pada akhirnya berakhir dengan kesengsaraan yang abadi. Wallahu a'lam. Tetapi ketika seorang meninggal dalam keadaan meninggalkan amal baik, meninggalkan berbagai macam amal ibadah, maka ini adalah yang terbaik bagi dia. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW, ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah meninggal, kata Umar bin Khattab atau kata Abu Bakar, "Ta'al ila ummi Ayman alladhi kana yasuruha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajak Umar bin Khattab, "Ayo kita pergi ziarah, berkunjung ke Ummu Ayman sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengunjunginya ketika beliau hidup." Abu Bakar dan Umar pun pergi radhiyallahu anhuma menemui Ummu Ayman, bertamu di rumahnya Ummu Ayman. Tatkala mereka masuk rumah, Ummu Ayman pun menangis dan meneteskan air mata. Maka Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ya Ummu Ayman, lima tabkin? Ama ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Abu Bakar dan Umar, "Wahai Ummu Ayman, mengapa engkau menangis atas meninggalnya, atas kepergian Rasulullah? Bukankah engkau tahu bahwa kepergian Rasulullah itu adalah yang terbaik?" Kata Ummu Ayman, "Inni la abki anni la a'lamu anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah. Innama ana abki li anna al-wahya qad inqata." Kata Ummu Ayman, "Saya menangis bukan karena sedih dengan meninggalnya Rasulullah. Saya menangis bukan karena sedih dengan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu bahwa itulah yang terbaik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya meninggal karena terputusnya wahyu dari langit." Ini yang menyebabkan Ummu Ayman meninggal. Fahayyajathuma 'alal bukai faja'ala yabkiyan. Sehingga begitu Abu Bakar dan Umar mendengar jawaban Ummu Ayman, mereka pun tergerak hatinya untuk menangis. Dan akhirnya Abu Bakar dan Umar pun menangis karena terputusnya wahyu, bukan karena kepergiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah meninggalnya seorang mukmin, tibta hayyan wa mayyita. Meninggal dalam keadaan iman itu adalah yang terbaik, dan meninggal dalam keadaan baik itu juga yang terbaik. Barakallahu fikum. Sehingga kita jadikan, kita senantiasa mengingat dan hendaknya sadar diri ketika melihat dan membaca berita kematian, bahwa demikianlah kehidupan kita akan berakhir. Betapapun panjangnya umur kita dan betapapun kayanya kita, kita hanya bisa membeli obat tapi tidak bisa membeli umur. Harta kita hanya bisa membeli obat tapi tidak bisa membeli umur dan tidak bisa membeli kesehatan. Yang menentukan adalah Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati bapak kita yang telah meninggalkan kita pada hari ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita bersama dia di dalam surganya Firdausil A'la. Amin Rabbal Alamin. dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afih wa'fan wa akrim nuzulahu wasi mudkhalahu wa adkhilhu al-jannata wa'idhu minan nar. Allahumma atilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlih. Allahumma inna nas'aluka أن تجعلنا أن تجمعنا في جنتك في جنة فردوس الأعلى. اللهم تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.